senajan setan kentayangan tansah gawe rupeto ringgo pupuseng jaman kemetes ing sun nyirep kening iso morko ma perlar janing ponco sangen kula sing netra ditambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kaku samudra kepunta ning laku rumuju dhateng Gusti dengan amur kau mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiga mungsa ana bentuk kata